إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin dhalalah. Masyaallah muslimin rahimakumullah wa barakatuh. Kita lanjutkan dari kitab dari kitab Al-Jadid fi syarah kitab tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qurawi rahimahullah taala. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa muslimin an Abi Al-Hayyar qala li Aliyun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari perawi yang bernama Abu Hayyaj, berkata kepadaku Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, ala ab'atuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah mau aku utus engkau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku? Ala tada suratan ila tamastaha, jangan engkau biarkan satu gambar pun dari gambar-gambar makhluk bernyawa atau dari gambar-gambar yang disembah kecuali engkau musnahkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidaklah ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan kuburan tersebut. Itu yang dimaksud di dalam kau jumpai kuburan yang ditinggikan, maksudnya yang melebihi dari bahasa yang syar'i, yaitu tingginya sebatas sibrun satu jengkal tinggi gundukan dari kuburan tersebut. Kalau lebih maka rata. Atau kalau di atas kuburan tersebut ada bangunan atau benda-benda yang ditaruh di atasnya yang tinggi, maka hendaklah engkau samakan dengan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara, khalifah, menunjuk kepada sahabat Ali sebagai wakil beliau. Untuk apa? Untuk meniadakan gambar-gambar patung-patung makhluk yang bernyawa atau yang diibadai, kecuali harus dihancurkan, dan kuburan-kuburan yang ditinggi jadi atas di atasnya ada bangunan atau yang lainnya, maka hendaklah diratakan atau dihancurkan. Dan ini adalah wewenang, tentunya wewenang memimpin atau pemerintah. Adapun seorang yang tidak diberi kewenangan, bukan sebagai wakil pemerintah, maka tidak boleh. Dan tentunya fitnahnya lebih besar. Fitnahnya lebih besar. Kala syarih rahimahullah ta'ala asyarhu ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Lamma kana al-islamu harisan ala saddi kulli babin yu'addi ila syirki khafiyan aw zahiran. Akhbarana Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalahu wa amarahu fi ayyam hukula suratin wajadaha wa yahdimu kula bina'in bana ala qabrin. Di mana Islam agama yang bersungguh-sungguh untuk menutup setiap pintu-pintu yang menjurus kepada kesyirikan yang samar maupun kesyirikan yang nampak, untuk ditutup, untuk dihilangkan perkara-perkara yang akan menjurus kepada kesyirikan, baik itu kesyirikan yang nampak maupun tidak nampak, yang samar maupun yang terang-terangan. Maka sahabat Ali radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Ali radhiyallahu anhu, dan beliau memerintahkan kepada Ali untuk menghancurkan, menghilangkan setiap gambar yang dia dapatkan. Tentunya gambar-gambar bermakhluk atau gambar-gambar yang diagungkan atau diibadahi. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk menghancurkan setiap bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan, karena kuburan-kuburan yang dibangun, ditinggikan, ini tentunya akan memfitnah manusia. Untuk menggiring apa, beribadah kepada kuburan, meminta kepada kuburan, minta berkah, minta syafaat, minta wasilah, minta keselamatan, minta kesehatan kepada penghuni kubur. Maka ini bentuk-bentuk kesyirikan. Wa dzalika liyabqa lil muslimina islamuhum, dan agar kaum muslimin tentunya lestari keislamannya, bersih. Wa tasfu aqidatahum, dan dengan perbuatan tersebut agar apa? Akidah kaum muslimin bersih. Tidak ada sedikit pun di hati-hati mereka rasa mengagungkan kuburan, rasa mengagungkan gambar. Kaum muslim hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala saja, mengagungkan syiar-syiarnya. Wa dzalika li anna tasbirus suwari wal bina'i alal qabri yu'addi ila ta'zimiha wa taqdisiha wa tarfa'iha wa raf'iha fawqa manzilatiha wa i'ta'iha haqqan min huquqillah. Karena gambar-gambar yang dibuat dan juga bangunan-bangunan yang dibuat, diletakkan di atas kuburan, foto gambar almarhum A, Fulan, Syekh Alan, gambarnya, fotonya, dan juga dibuatkan bangunan di atasnya. Ini tentunya akan menyebabkan, mengakibatkan manusia akan mengagungkan penghuni kuburan tersebut dan mensucikan kuburan tersebut dan meninggikan penghuni kuburan tersebut di atas derajatnya sebagai hamba, menjadi derajat sebagai sesembahan yang diibadahi dan diminta. Akhirnya datang ke situ. Alasannya apa? Ziarah. Ternyata apa? Ternyata minta berkah, nyari berkah, minta syafaat, minta wasilah, minta kesehatan, minta dikeluarkan dari kesulitan, minta jodoh, minta rezeki. Maka berarti dia sedang mengibadahi penghuni kuburan tersebut. Sehingga mereka mendatangkan atau memberikan hak si mayit, hak peribadatan, dan hak itu adalah hak-hak Allah SWT yang tidak boleh diberi kepada makhluknya. Hanya Allah SWT yang berhak untuk diberi, diminta. Walladhi yasihu fil biladil islamiyati tajidu syai'an kasiran min dhalik ma taqasyairu lahu al-juludu wa tahzanu lahu al-qulubu fa sayara kuburan yutahu biha kama yutahu bil baitil haram. Dan siapa yang pernah berjalan-jalan melancong ke negeri-negeri Islam, maka dia akan banyak sekali dari perkara-perkara yang akan menggetarkan, merintingkan bulu-bulu dan akan membuat sedih jiwa-jiwa. Dan dia akan melihat kuburan, kuburan yang dia tawafi, dia kelilingi, tawaf di situ, berkerumun, membaca, beribadah di sisi kuburan-kuburan tersebut, sebagaimana ditawafi juga seperti di Baitul Haram, di Mekah, di Ka'bah. Wa yanharu laha kama yanharu lillahi azza wa jalla. Dia juga berkorban kepada kuburan-kuburan tersebut, tawaf berkeliling di kuburan-kuburan dengan memberikan ibadah-ibadah, kemudian memberikan korban-korban, mengasih uang, mengasih bunga, mengasih saji-saji, makanan-makanan, sebagaimana dia berkorban untuk Allah Azza wa Jalla tatkala hari-hari raya. Wa dzalika syirkun billahi subhanahu. Maka perbuatan demikian adalah kesyirikan, mempersatukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wa bid'atun lam yaf'alha Rasulullah. Dan perbuatan adalah perbuatan bid'ah yang tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Wala ashabuhu wala tabi'un. Dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan juga tidak pernah dilakukan oleh para pengikut sahabat yaitu tabi'un. Sehingga perkara seperti ini sudah apa? Biasa. Hari-hari kita melihat. Obadul kubur para penyembah kubur. Namun mereka enggak terima kalau dibilangi para penyembah kubur enggak terima. Kenapa? Karena kebodohan mereka terhadap syariat, kebodohan mereka terhadap tauhid. Qala syarih rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ulah yang pertama, wujubul ingkar mungkar, wajibnya mengingkari kemungkaran. Tentunya dengan apa? Dengan tata cara, dengan hikmah, dengan dikembalikan tata cara tersebut sesuai dengan sunnah. Kalau pemerintah ini menjadi pemerintah ahlu tauhid, bisa saja diterapkan seperti ini ya. Yang menegakkan tauhid, menegakkan syariat, tentunya akan bisa diwujudkan sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka tidak bisa. Paling tidak ingkar mungkar ini kepada sesama, kepada teman-teman, kepada orang-orang dekat, bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan yang syirik, dilarang keras di dalam agama dan di dalam tauhid. Karena tidak boleh mengingkari kemungkaran kemudian mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Sehingga perkara seperti ini tentunya sebagai kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah bukan kewajiban rakyat. Rakyat ingkar mungkarannya sebatas apa? Sebatas yang dia mampu, dengan lisan, dengan nasihat, teguran kepada temannya sendiri atau kepada saudaranya sendiri. Adapun merubah atau menghilangkan, maka ini tugas pemerintah. Alasannya yang kedua, tahrim taswir, haramnya menggambar. Itu menggambar makhluk hidup, apakah manusia, apakah hewan, apakah malaikat, apakah jin. Tidak boleh menggambar makhluk yang bernyawa. Apakah caranya itu dengan melukis ya, dengan kuas, dengan cat, dengan tangan, atau menggambarnya dengan alat-alat modern seperti foto, ini juga tidak boleh. Kan apa? Hasilnya sama, hasilnya juga disebut dengan gambar, hasilnya juga disebut dengan gambar. Karena dari dulu sampai sekarang gambar ini perkara yang banyak menggiring manusia masuk ke dalam kesyirikan. Mengagungkan gambar, diagungkan, akhirnya dimintai berkah, dimintai keselamatan. diagungkan, maka ini bentuk peribadatan kepadanya. As-salisah tahrimul bina'i al-kubur. Yang ketiga, haramnya membangun di atas kuburan, membuat bangunan di atas kuburan. Apakah itu yang bernama kijing? Apalagi maisan? Apalagi pendopo, kubah? Ini akan memicu manusia untuk mengagungkan kuburan. Dibuat sedemikian rupa menjadi bangunan yang megah besar, kebanggaan dunia. Bentuknya seperti masjid, namun besar. Gimana? Di Taj Mahal. Dalamnya apa? Kuburan. Kuburan. Orang datang ke sini apa? Ya, Ubadul kubur. Beribadah kepada kuburan. Itu yang haramnya internasional. Adapun haramnya yang nasional banyak, di sekitar kita ada. Rabi'ah sadu dari'ah, yang ketiga ada, yaitu bahasanya Islam menutup pintu pintu akan menjurus kepada kesyirikan. Yaitu dengan apa? Tidak boleh pemerintah untuk mencegah kuburan-kuburan ditinggalkan, dimuliakan dengan bangunan-bangunan, diberi kubah, dihiasi, diberikan penerangan, diberikan ruangan-ruangan atau pelataran untuk berkumpul manusia. Maka yang seperti ini perkara-perkara yang akan menggiring manusia jatuh ke dalam kesyirikan, yaitu beribadah kepada kuburan. Karena gambar dan bangunan itu biasanya ya ada, mesti plek ya. Di situ ada kuburan, ada bangunan, pasti ada fotonya, ada lukisannya. Siapa? Ya si penghuni kubur itu. Sampai mereka apa? Beribadah di situ lebih khusyuk daripada di masjidnya. Berdoa di situ khusyuk sekali sambil apa? Melihat gambarnya. Di masjid biasa-biasa aja. Mungkin yang mengundang apa? Rasa syirik, kesyirikan di dalam hati. Munasabatul hadis lil bab, sunnah hadis ini terhadap bab haisudal hadis ala tahrimi taswir wattikhadi aswar. Di mana hadis ini mengharamkan menggambar, dan hadis ini mengharamkan membuat gambar-gambar. Munasabatul hadis li tauhid, kesan hadis terhadap tauhid. Aisyah haramal hadis taswira karena musyabahatun lil khalqillah wa dzalika syirkun ma'allahi fi rububiyyatihi. Di mana hadis ini mengharamkan menggambar, karena menggambar ini akan menyaingi makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama menggambar makhluk yang bernyawa. Dan ini bentuk terlarutan perlakuan syirik, yaitu mempersekutukan Allah SWT, idrak rububiyah Allah SWT, zat yang mencipta makhluknya. Boleh hadoh sebagai perhatian. Bayuhrahu minaswar makana lilladhi ruhun, yang diharamkan dari gambar-gambar yaitu gambar-gambar yang bernyawa. Walam yam tahunna, walam yam tahinu, walam yam tahanu, walam yazal minhu ma yabqa ma'ahul hayat, sawa'un fi dhalika ma kana lahu zil au ma laisa lahu zil. Yaitu gambar-gambar yang terdapat makhluk bernyawa dipajang maupun tidak dipajang. Gambar-gambar yang apa? Yang menunjukkan bahwasanya gambar dewa adalah gambar yang hidup lengkap. Maka begitu juga gambar-gambar yang berdimensi atau tidak berdimensi, ya, dimensi satu tidak ada bayangannya, dimensi dua ada bayangannya, maka dimensi tiga benar-benar seperti wujud, seperti patung, bisa diraba dan bisa maka semuanya ini haram, tidak boleh. Adapun pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang beliau membolehkan menggambar dengan foto dengan alasan bahwasanya foto ini bukan kemampuan manusia, bukan kemampuan manusia, dan foto bukanlah lukisan manusia, sehingga membolehkan untuk foto. Maka pendapat ini mendapat kritikan oleh banyak para ulama seperti Syekh Ibn Baz dan yang lainnya, dan pendapat beliau adalah pendapat yang lemah, pendapat yang lemah. Kenapa? Karena hasilnya tetap sama disebut gambar sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam membantah pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Walaupun dengan foto atau dengan lukisan, hasilnya tetap disebut dengan gambar. Sehingga termasuk ujian Allah SWT. Mana orang-orang yang cenderung kepada suatu kesalahan. Kadang ulama itu apa? Terjatuh ke dalam kesalahan, maka kesalahan tersebut sebagai ujian bagi umat. Apakah dia mengikuti kesalahannya atau tidak? dan tentunya semen termasuk dari orang yang beristihad dengan pendapat beliau. Sehingga kalau sekarang misalnya banyak di Mekah, di Madinah banyak orang yang memfoto ini, memfoto itu, ya ujian mereka dengan apa? Dengan ulama yang membolehkan gambar dengan foto. Adapun gambar-gambar yang memang tidak bisa lepas dari kita, yaitu kemadaratannya tidak bisa dielakkan lagi, ya. Ya, gimana lagi? Maka tentunya apa? Termaafkan insyaAllah. Jadi seorang yang apa? Menyimpan uang, ya. Uang kan ada gambarnya. Para tokoh, pahlawan, negara atau KTP, sesuatu yang apa, tidak bisa terelakkan. Maka insya Allah terampuni. Lalu dalam al-Muswat ini dah saya sampaikan, hanya setelahnya babnya lain, babnya lain. Lalu dalam misal baru pelabuhan Rasulullah Muhammad dan wala Ali Rasulullah SAW menghimpunlah di sana. Kalau dia